إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Kamis malam Jumat Musola Al-Manar Bejen Kota Bantul rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal saleh thalabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang keutamaan dan pentingnya menuntut ilmu agama atau belajar ilmu agama. Hadis selanjutnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan yang benar, menempuh jalan yang betahi fihi, di jalan tersebut dia mencari ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata, dan sunnya para malaikat, latada'u ajnihataha litalibil ilmi, meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Ridhan bima yasna'u, karena senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Wa innal alima, dan setiap seorang yang berilmu yang mengajarkan ilmu agama, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, didoakan agar mendapatkan ampunan oleh semua makhluk di langit dan di bumi, hatal hitanu fil ma, sampai-sampai ikan di air. Wa fadlul ilmi wa fadlul alimi 'alal abidi, dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah namun tidak berilmu, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi, dan sebagaimana lebih istimewanya rembulan dibandingkan semua bintang-bintang. Wa innal ulama, dasarnya para ulama itu adalah warasatul anbiya'i, ahli waris para nabi. Wa innal anbiya'a la yuwarithu dinaran wala dirhama, sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Wa innama warasul ilma, namun mereka hanya mewariskan ilmu agama. Faman akhodahu akhoda bihadzin wafirin, maka siapa yang mengambil ilmu agama, siapa yang sungguh-sungguh belajar ilmu agama, maka dia mendapatkan keberuntungan yang besar dan yang banyak. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini hadis panjang seputar sejumlah keutamaan menuntut ilmu agama. Ada sejumlah kalimat yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Yang pertama, Nabi sampaikan siapa yang menempuh jalan, di jalan tersebut dia tempuh dalam rangka menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, demikian juga ilmu-ilmu alat, ilmu alat untuk belajar ilmu agama. Ini termasuk dalam hadis ini yang disebut dengan bahasa Arab, nahwu sarf dan yang lain, itu statusnya dan namanya ilmu alat, dan ini termasuk dalam hadis ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena amal saleh itulah yang mengantarkannya kepada surga. Dan di antara amal saleh adalah Allah mudahkan baginya, Allah memberikan kemudahan baginya untuk bertambah ilmu. Karena bertambahnya ilmu adalah di antara sebab yang mengantarkan kepada surga, bahkan surga yang paling tinggi. Karena amal, demikian juga diterimanya amal saleh itu sangat tergantung dengan ilmu. Maka di kalimat pertama ini Nabi sampaikan, siapa yang menempuh jalan, di jalan tersebut dia belajar dan mencari ilmu agama atau ilmu alat yang mendukung ilmu agama. Dan jalan di sini mencakup dua jenis jalan, jalan yang konkret dan jalan yang abstrak. Maka jalan yang konkret boleh jadi jalan beraspal, berbatu, konblok atau yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang yang melakukan safar, orang yang melakukan aktivitas bepergian dalam rangka menuntut ilmu agama. Dan realita menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu agama yang pakai proses berjalan itu lebih barokah daripada mencari ilmu agama pakai menyimak live streaming dari rumah. Itu barokahnya berbeda. Ya, ilmunya sama. Ilmunya sama, namun barokahnya berbeda. Ya, di antara barokahnya, di antara perbedaannya tentu kalau orang itu nyimak, boleh jadi lewat radio, boleh jadi lewat streaming Facebook atau yang lain di rumah, maka umumnya ya disambi-sambi. Sambil bikin teh kayak, sambil ini, sambil beraktivitas. Sehingga ilmu yang didapat berbeda dengan yang datang. Datang ke majelis, kemudian fokus menyimak. Maka peluang untuk nyambi di rumah lebih besar daripada ketika tidak langsung datang. Kalau langsung datang ya mungkin saja nyambi sih, godaan handphone, akhirnya nyambi ini dan itu. Tapi itu ya karena boleh jadi disindir ustadznya atau kemudian live streaming di rumahan, bebas. Jadi bebas, godaannya betul-betul godaan yang luar biasa. Sehingga ilmunya lain. Apa yang didapatkan lain dan berbeda. Demikian juga diantaranya tentu sebagaimana bisa kita saksikan kalau orang itu datang langsung di majelis, maka minimal akan duduk standar layaknya orang ikuti pengajian. Tapi kalau di rumah, meskipun siaran langsung lewat televisi atau kemudian atau radio atau streaming Facebook atau Instagram atau yang lainnya, maka duduknya tidak standar. Duduknya tidak standar orang belajar. Ada yang kemudian duduk, kemudian 5 menit kok pegel, kemudian gelitak, layah-layah, miring. Kemudian tiba-tiba hilang gitu. Tidak dengar apa-apa gitu. Bangun-bangun udah selesai itu pengajiannya. Pengajian 1,5 jam sudah selesai. Tadi kayaknya baru dapat 15 menit, 10 menit, 20 menit. Habis itu kemudian enggak dengar apa-apa. Karena godaan posisi kalau di rumah lain. Karena ada bantal. Kalau di musala almanah kan enggak ada bantal. Di musala almanah enggak ada bantal. Kalau di rumah nyimaknya, ada bantal, ada guling. Nanti sambil inilah, bantalnya diambil, gulingnya diambil. Lu kok nganggur? Dimanfaatkanlah bantalnya. Pertama untuk kemudian boleh jadi ditaruh di depan, lama-lama ditaruh di belakang. Lama-lama. Hadis ini menunjukkan bahasanya berjalan untuk menuntut ilmu satu hal yang mulia. Dan realita menunjukkan tadi berjalan orang itu mendapatkan ilmu dengan aktivitas berjalan terlebih dahulu keluar rumah itu memiliki faedah yang berbeda, ada barokah, ada kebaikan yang tidak dijumpai manakala nyimaknya dari rumah, meskipun boleh jadi ilmunya sama. Maka orang yang bisa mendapatkan ilmu maksimal lewat televisi, lewat radio, lewat streaming Facebook dan yang lainnya, kalau mau lebih maksimal harus mencontoh orang yang berada di majelis. Kalau nyontoh orang yang ada berada di majelis, maka bisa keadaannya lebih baik. Artinya ya kemudian duduk menyimak, ngambil meja, nyatet, dan seterusnya. Nanti insya Allah lebih bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Tapi kalau tidak meniru orang yang berada di majelis langsung, maka tadi banyak godaan yang menyebabkan yang didapatkan tidak maksimal. Kemudian yang kedua, jalan di sini adalah jalan abstrak dalam menuntut ilmu. Maka siapa yang menempuh jalan abstrak dalam menuntut ilmu? Apa itu jalan abstrak menuntut ilmu? Ya, berbagai macam kiat untuk mendapatkan ilmu agama. Bisa jadi bentuknya adalah membaca, mendengarkan, memperhatikan, mencatat, menghafal yang perlu dihafal. Ya, bertanya jika ada yang membingungkan dan yang lainnya. Ya, mengobrolkan apa yang telah didapat dengan kawan, dengan istri, dengan anak dan yang lainnya. Maka ini adalah jalan abstrak untuk mendapatkan ilmu agama. Dan semestinya seorang muslim melakukan dua-duanya. Jalan konkret yang dilakukan, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat padanya, Allah berikan kepadanya nikmat di daerahnya terdapat sejumlah majelis-majelis ilmu, maka manfaatkan. Demikian juga melakukan jalan abstrak yang mengantarkan untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Apa itu jalan menuju surga? Tadi kita telah bacakan, yaitu amal-amal saleh. Maka tanda kalau ilmu agama itu adalah ilmu yang barokah, semakin kita banyak belajar, maka kita semakin semangat, semakin tahu besarnya pahala dan semakin tahu ngerinya dosa, akhirnya amalnya semakin bagus. Ada perubahan yang kentara pada dirinya dari sisi ibadah, dari sisi perilaku, dari sisi tutur kata, dari sisi akhlak dan adab. Maka ini adalah tanda kalau ilmu tersebut adalah ilmu yang barokah, sehingga betul-betul menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kalimat yang kedua Nabi katakan, sehingga para malaikat meletakkan sayapnya. Yang dimaksud meletakkan sayap adalah tidak terbang. Mencegah dia tahan sayapnya untuk terbang. Karena malaikat ini turun mendengarkan ilmu. Yang ilmu dan majelis ilmu adalah asrafu zikri, adalah bentuk zikir dan mengingat Allah yang paling mulia. Dan ada juga ulama yang menjelaskan yang dimaksud dengan meletakkan sayap adalah tawaduk dan hormat kepada penuntut ilmu. Ada juga yang menjelaskan yang dimaksud dengan meletakkan sayap artinya menghamparkan sayap, dan itulah yang dilakukan oleh malaikat ketika berdoa, mendoakan kebaikan bagi penuntut ilmu. Maka malaikat melakukan ini semua li talibil ilmi ridan bima yasna, karena senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Karena mereka para penuntut ilmu mendapatkan warisan yang besar dan menempuh jalan yang mulia. Itu jalan ilmu. Maka di antara hal yang menunjukkan istimewanya ilmu agama, pentingnya belajar agama. Orang yang semangat belajar agama itu mendapatkan penghormatan dari para malaikat. Di antara bentuk penghormatannya ada sejumlah malaikat yang Allah tugasi turun untuk mendatangi majelis-majelis zikir. Dan majelis zikir yang paling utama adalah majelis ilmu. Maka mereka turun, kemudian mereka mengelilinginya, kemudian mereka bertumpuk-tumpuk mengelilingi majelis tersebut sampai langit dunia. Ya, maka ini bentuk penghormatan dan pemuliaan mereka terhadap ilmu agama dan para penuntut ilmu. Ya, dan di antara penjelasannya tadi telah disampaikan, ya, di antara maknanya adalah doa. Malaikat mendoakan para penuntut ilmu. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya orang yang rajin menuntut ilmu agama, ya, mendapatkan doanya para malaikat. Orang yang menempuh jalan, didoakan oleh malaikat. Makhluk yang tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doanya itu berpeluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semangat menuntut ilmu agama dan sungguh-sungguh dan serius dalam belajar dan menuntut ilmu agama dikenal oleh para malaikat. Karena didoakan oleh para malaikat. Ya, kemudian keutamaan yang lain, orang yang ya, memiliki ilmu agama kemudian mengajarkannya. Itu akan didoakan, tadi didoakan oleh malaikat, selanjutnya didoakan oleh semua makhluk di langit dan di bumi. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan, yang ada di sungai. Demikian juga Nabi sampaikan di hadis yang lain, demikian juga semut di liangnya. Mendoakan ya, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Nah, kenapa seluruh hewan itu mendoakan orang yang mengajarkan ilmu agama? Ini, kenapa mereka demikian simpati dengan para guru ngaji yang mengajarkan ilmu agama? Maka ada dua penjelasan ulama tentang hubungannya dan kaitannya. Ya, mungkin pernah kita sampaikan di pertemuan yang lewat. Yang pertama, ikan atau kemudian hewan itu mendoakan para guru ngaji karena ilmu agamalah yang mengajarkan kepada manusia untuk bersikap lembut kepada hewan. Ketika orang itu tidak kenal ilmu agama maka kasar sama hewan. Adapun orang yang sungguh-sungguh belajar agama maka dia kenal adab, ada adab dan etika terhadap hewan. Tak boleh menyiksa hewan. Menyiksa hewan jadi sebab masuk neraka. Ini, tidak boleh zalim. Meskipun sama hewan. Ini, karena kezaliman satu hal yang terlarang. Meskipun dengan hewan. Nah itu yang ngajarkan agama. Ini, yang ngajarkan agama. Ini, dan yang mendorong orang untuk semangat melakukannya. Kalau tanpa motivasi agama, boleh jadi orang itu tahu namun tidak semangat untuk mengamalkannya dan mempraktekannya. Namun ketika motivasinya adalah agama, ini ganjaran loh. Ini ganjaran. Ada hewan yang kesusahan, kedinginan, kehausan, kelaparan. Maka memberikan kebaikan kepadanya, berbuat baik kepadanya. Ini jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang semangat. Nah, karena itu maka ikan pun mendoakan para guru ngaji, semut-semut pun mendoakan para guru ngaji, karena hewan-hewan ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan tersebarnya ilmu agama di tengah-tengah manusia. Kemudian yang kedua, ketika ilmu agama tersebar maka kemaksiatan berkurang, dan ketika kemaksiatan berkurang maka bencana alam itu berkurang. Karena dan ketika terjadi bencana alam maka yang menderita bukan hanya manusia. Ketika terjadi banjir ya, maka di antara maka korbannya itu bukan hanya manusia. Ya, bahkan yang lebih banyak memakan korban itu hewan-hewan. Semut itu berapa yang mati? Ya, gara-gara banjir. Kalau manusia boleh jadi karena banjirnya cuma satu lutut atau satu sepinggang, tidak begitu banyak manusia yang sampai mati. Atau bahkan tidak ada yang sampai mati. Coba semut. Ini berapa ribu semut mati ketika terjadi banjir di satu kota. Maka korban paling banyak itu hewan. Tidak terdata saja. Dan tidak terekspos oleh wartawan. Nah, kalau kemudian gubernurnya bisa dituntut, itu yang paling berat nuntut itu hewan-hewan itu. Korbannya demikian banyak, korban jiwa lagi kan. Dan ini dan maksiat ini dalam keyakinan seorang muslim dampak dari, dan bencana alam semacam ini dalam keyakinan seorang muslim sebab dibalik sebabnya adalah adalah karena maksiat. Dan yang menyebabkan berkurangnya maksiat ketika ilmu itu tersebar, kesadaran itu tersebar. Kesadaran untuk beramal soleh tersebar. Maka jika ini terjadi, maka maksiat berkurang. Maka hewan sangat mendapatkan manfaat yang besar dari hal ini. Oleh karena itu, hewan-hewan ini semangat untuk mendoakan para pengajar agama, para pengajar ilmu agama, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepadanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya di kalimat selanjutnya Nabi sampaikan keutamaan orang yang berilmu agama, ilmunya mapan, ilmunya mapan, meskipun ibadahnya tidak begitu menonjol. Dibandingkan dengan orang yang ibadahnya luar biasa, namun ilmunya ngepas. Seorang itu tidak disebut ahli ibadah sampai dia beribadahnya pakai ilmu. Kalau dia beribadahnya tanpa ilmu, akhirnya sholatnya tidak sah, wudhunya tidak sah, puasanya tidak sah. Apakah dia disebut orang yang ahli ibadah? Tidak. Maka orang itu disebut seorang yang ahli ibadah manakala dia semangat untuk beribadah pada Allah dalam keadaan dia punya ilmu minimalis untuk mensahkan ibadahnya. Mensahkan wudhunya, mensahkan sholatnya, mensahkan puasanya. Kemudian dia semangat melakukan berbagai macam ibadah sunnah berkenaan dengan sholat, puasa, dan yang lainnya. Maka Nabi katakan orang yang berilmu, ilmunya mapan, kokoh dengan ibadah yang standar. Ini ibadahnya standar. Tidaklah seorang itu disebut orang yang berilmu kalau dia ibadahnya malas-malasan. Ibadahnya mengenaskan. Itu bukan orang yang berilmu. Karena ilmunya tidak manfaat. Dimaksud orang yang berilmu adalah orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat. Sehingga status ibadahnya itu bukan ibadah yang mengenaskan. Namun ibadah yang bisa kita katakan standar. Sholat lima waktu, kemudian plus sholat sunnah, namun sholat sunnahnya tidak banyak. Boleh jadi hanya rawatib. Duhanya cuma dua rakaat. Yang ahli ibadah duhanya 8 rakaat. Sholat malamnya atau sholat witirnya dan sebagainya ada, tapi tidak sewah ahli ibadah. Maka Nabi katakan orang yang berilmu agama yang bagus, dengan amal yang standar, dibandingkan dengan orang yang luar biasa ibadahnya, namun ilmunya pas-pasan, hanya mensahkan amal ibadahnya saja. Itu lebih mulia orang yang berilmu. Gambarannya sebagaimana lebih indahnya rembulan saat purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Ya, maka hadis ini menunjukkan, maka kalimat ini dan hadis ini menunjukkan betapa istimewanya orang yang berilmu. Karena orang yang memiliki ilmu agama, maka di antara buahnya adalah dia tahu kalau salah itu satu hal yang salah. Dan di antara dampak orang itu hanya jadi ahli ibadah adalah dia melakukan satu hal dan dia merasa tidak salah. Maka ketika sama-sama salah, ketika sama-sama salah, berbeda antara ahli ibadah dan orang yang berilmu. Kalau orang yang ahli ibadah ketika melakukan salah, salahnya dobel. Salah perbuatannya, salah keyakinannya. Sedangkan orang yang berilmu ketika dia melakukan kesalahan, maka salahnya satu, perbuatannya salah. Keyakinannya tidak salah, ini perbuatan saya tidak benar ini. Dia tidak tahu kalau itu tidak benar dengan ilmunya. Tapi kalau orang itu hanya ahli ibadah saja, ilmunya, bekal ilmunya itu ya, ngepas, maka begitu semangatnya melakukan beramal, maka berbagai macam amal dia lakukan, dan dia dan sebagiannya adalah tindakan-tindakan yang tidak benar, dan dia sangat yakin itu benar. Kenapa? Karena kebodohannya. Ini. Maka itu diantara hal yang menunjukkan keutamaan ilmu. Ketika terjadi melakukan tindakan yang keliru dan tidak benar, maka yang keliru cuma amalnya. Ini. Adapun keyakinannya, pengetahuannya tidak keliru. Ketika ilmu tersebut, ilmu yang cukup adalah ilmu yang bermanfaat pada dirinya. Dia tidak menggunakan ilmu untuk melegitimasi kesalahannya. Ya, tapi kalau ilmunya itu jadi bencana untuk dirinya, ya kesalahannya akan diajarkan dalil-dalil untuk dilegitimasikan, dibenarkan. Nah, maka Nabi katakan itu keutamaannya, perbandingannya dan gambarannya sebagaimana rembulan malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Sebenarnya benda yang bersinar dan terang itu lebih terang matahari daripada rembulan. Namun kenapa dipilih ungkapan bagaikan rembulan, tidak bagaikan sang surya, bagaikan matahari? Untuk mengisyaratkan bahwasanya, untuk menunjukkan bahwasanya ilmu itu bercahaya. Cahayanya terang. Namun cahaya ilmu itu cahaya pantulan. Bukan bikinan sendiri. Dan demikianlah ilmu agama. Ilmu agama yang benar itu cuma mantulkan cahayanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kemudian bikin-bikin sendiri. Bikin bid'ah. Ngarang-ngarang sendiri. Maka Nabi gambarkan dengan rembulan, tidak dengan matahari. Kalau matahari, dia bikin sinar sendiri. Maka digunakan rembulan, karena rembulan itu cahayanya pantulan. Dan demikianlah ilmu agama yang benar, itu cahayanya hanya pantulan. Sumbernya dari Nabi SAW, diterima oleh orang-orang yang berilmu, para ulama, kemudian dipantulkan ke masyarakat sekelilingnya. Maka ulama itu tidak boleh ngarang sendiri. Mengada-ada satu hal yang tidak Nabi ajarkan. Karena cahayanya ulama itu cahaya rembulan. Bukan cahaya matahari bikin sendiri. Namun cahaya rembulan yang merupakan pantulan dari sinar matahari. Dan digunakanlah kemudian diksi bagaikan rembulan untuk menunjukkan bahasanya orang yang berilmu atau para ulama itu ilmunya bertingkat-tingkat, sebagaimana rembulan itu cahayanya bertingkat-tingkat. Rembulan tanggal 1, tanggal 2 ya, beda dengan rembulan tanggal 14, tanggal 15. Maka di dunia ulama, di dunia ilmu, orang yang berilmu itu bertingkat-tingkat. Tidak satu level. Orang yang kita anggap layak untuk disebut dengan sebutan ustaz, itu ilmunya juga bertingkat-tingkat. Keahliannya juga macam-macam. Spesialisnya juga beda-beda. Maka sebagaimana rembulan itu cahayanya berbeda-beda. Ini tidak ditemukan kalau Nabi sebut bagikan matahari. Nah, matahari tidak ada. Dan matahari tanggal 1, tanggal 2, tidak ada. Tapi kalau rembulan ada. Tanggal 14, tanggal 15, beda dengan tanggal sebelumnya dan tanggal setelahnya. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya ilmu agama itu menerangi. Maka bagaikan rembulan, sebagaimana bagaikan cahaya rembulan. Maka orang yang tidak tidak punya ilmu, blank, nol dalam masalah agama, maka dia adalah orang yang berada dalam gelap. Kalau kemudian punya ilmu yang mensahkan amal, punya cahaya meskipun cahaya yang suram, sebagaimana cahayanya bintang. Dia punya cahaya karena dia punya ilmu yang mensahkan wudunya, tayamumnya, mandi junubnya, sholatnya, puasanya. Itu punya cahaya. Namun cahayanya tidak terang. Cahayanya boleh jadi cuma untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Adapun kalau jadi purnama, maka cahayanya untuk banyak orang. Dia bercahaya dan dia menerangi sekelilingnya. Maka orang mendapatkan manfaat dari cahayanya. Maka dari sini, maka orang yang berilmu agama lebih mulia daripada orang yang sekedar menonjol ibadahnya meskipun dengan ilmu yang sudah mensahkan amalnya. Maka tetap lebih mulia orang yang berilmu dikarenakan dia menerangi dirinya dan menerangi sekelilingnya. Ya, maka rembulan itu cahayanya menerangi segala penjuru. Inilah keadaan orang yang berilmu, yang tersebar ilmunya. Adapun bintang, maka cahayanya tidak melampaui dirinya atau paling cuma dekat-dekat dengan dirinya. Kemudian Nabi sampaikan wa innal ulama'a waratsatul anbiya. Dan sesungguhnya kalimat selanjutnya Nabi katakan, para ulama itu ahli waris para nabi. Maka yang disebut dengan ulama ini adalah manakala dia membagikan warisan nabi. Maka ulama yang sesungguhnya ulama, maka dia menyebarkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang keluar dari lisannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan perkataan para ulama yang menjelaskan itu semua. Ya, lain hanya dengan cendekiawan. Boleh jadi kalau cendekiawan ahli waris para ahli saja. Boleh jadi itu orang kafir, maka yang dia sebut kalau ceramah ya Aristoteles bilang demikian, Plato bilang demikian, profesor ini bilang demikian, Newton bilang demikian. Maka hadis ini menunjukkan isyarat. Kalau ingin tahu ini cendekiawan ataukah ulama, lihat ceramahnya, lihat obrolannya, lihat tulisannya. Kok kemudian ceramah satu jam nama orang kafir, tokoh filsafat, kemudian ilmuwan ini kok yang disebut banyak banget itu. Hadisnya cuma satu. Hadisnya cuma satu. Itu saja kayaknya untuk kembang-kembang. Enggak pantas kalau enggak ada hadisnya. Aslinya kalau bukan karena dipaksa oleh keadaan, cuma isinya adalah kutipan-kutipan dari perkataan ahli ini, ahli itu. Maka ini cendekiawan ini. Orang yang ngerti, punya banyak informasi. Tapi bukan ulama dalam artian ahli ilmu agama. Kalau ahli ilmu agama, kata Nabi, warasatul anbiya, ahli waris para nabi. Maka yang dibagikan kepada lingkungannya, sekelilingnya adalah warisan Nabi. Nabi mengatakan demikian, Nabi mengajarkan demikian, Nabi mensabdakan demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, dan Nabi mempraktekannya demikian. Maka yang dia kutip ayat Al-Quran, hadis Nabi. Atau hal-hal yang mendukung penjelasan tentang Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian Nabi katakan para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Artinya tidak mewariskan harta. Disebutlah dinar dan dirham karena dia adalah jenis harta yang paling dominan. Maka ini adalah keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang, oleh para ulama. Karena para nabi adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahli waris para nabi adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Dan hadis ini menunjukkan bahwasannya manusia yang paling dekat dengan nabi adalah para ulama. Karena warisan itu diberikan kepada manusia yang paling dekat dengan ini pemberi waris. Maka hadis ini mengisyaratkan bahwasanya manusia yang paling dekat dengan para nabi adalah para ulama. Sebagaimana warisan itu diberikan kepada manusia yang paling dekat dengan pewaris. Dengan mayit. Maka ini menunjukkan ciri ulama. Ciri ulama. Mereka adalah manusia yang dekat dengan nabi. Maka ilmunya dekat dengan ilmunya nabi. Perbuatannya dekat dengan perbuatannya nabi. Itulah ulama yang sesungguhnya. Maka lisannya terbiasa dengan menyebut nama nabi, membahas hadis nabi. Dan nabi katakan, wa innama warasu al-ilma. Dan perlu diketahui bahasanya harta warisan para nabi itu jadi sedekah. Ini tidak dibagikan kepada anak dan istrinya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sejumlah harta, ada tanah dan yang lainnya, seluruhnya masuk ke kas kaum muslimin. Tidak jadi warisan untuk Fatimah, untuk anaknya dan untuk cucunya, untuk istrinya. Maka betul-betul Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, mewariskan harta. Hanya mewariskan ilmu. Karena seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan punya harta, hartanya untuk umat. Dan di antara hikmah ketentuan ini adalah untuk menunjukkan kalau para nabi itu dakwahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nabi ini mewariskan hartanya pada istri dan anak-anaknya, maka boleh jadi ada orang-orang yang suudzon. Buruk sangka. Oh, nabi ini begini berjihad, perang menaklukkan demikian dan demikian. Supaya untuk memperbanyak harta. Nanti diwariskan sama istri dan anaknya dan keturunannya. Tapi ketika ditegaskan bahasanya harta para nabi itu untuk umat. Maka sebanyak apapun nabi itu megang duit, gak akan ada orang curiga. Ketika ditegaskan harta nabi tidak mewariskan harta. Harta seandainya beliau punya harta maka itu untuk umat. Maka sebanyak apapun nabi pegang duit, enggak akan ada orang yang punya pikiran yang aneh-aneh. Seandainya nabi meninggal dan duitnya itu, duit banyak tersebut masih ada di tangan nabi, maka itu tidak akan dimakan oleh istri dan anak-anaknya, namun kembali ke kas negara. Diberikan kepada kaum muslimin. Untuk kepentingan kaum muslimin. Maka itu di antara hikmahnya. Sehingga manusia itu percaya dan yakin akan tulus untuk mengikuti sang nabi. Karena percaya dan yakin mereka ini dakwanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Maka siapa yang mengambil ilmu agama, belajar ilmu agama, menjadi orang yang ulama, menjadi orang yang betul-betul berilmu, maka dia adalah orang yang paling banyak warisannya. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya, berapa banyak warisan yang didapatkan oleh kaum muslimin dari warisan nabi itu berbanding lurus dengan ilmunya. Maka ada orang yang dapat warisan dikit ketika ilmunya sedikit. Kalau ilmunya banyak karena dia sungguh-sungguh belajar, serius belajar, maka dia ahli waris yang dapat jatah yang banyak. Maka berapa besar jatah kita dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbanding lurus dengan semangat kita belajar agama, kesungguhan ketekunan kita dalam belajar agama. Ada yang dapatnya banyak, ada dapatnya sedang, ada yang dapatnya sedikit. Ada yang dapatnya sedikit sekali. Ini semua kembali kepada seberapa kesungguhan, keseriusan dalam belajar ilmu agama. Oleh karena itu, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, di zamannya aku tidak mengetahui satu amal yang lebih utama daripada menuntut ilmu untuk diamalkan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, siapa yang mencari ilmu agama dengan ikhlas, dengan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih baik baginya daripada segala kesenangan dunia yang diterangi oleh sinar matahari. Ya, tentang kandungan hadis ini di Bahjatun Nadhirin, banyak sekali. Ya, di antara yang disampaikan di Bahjatun Nadhirin, jalan yang ditempuh menuju surga, itu adalah balasan karena telah menempuh jalan di dunia. Menempuh jalan ilmu, di dunia yang mengantarkan pada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat meletakkan sayap kepada penuntut ilmu, bentuk tawaduk pada para penuntut ilmu, dan menghormati penuntut ilmu, karena mengingat apa yang dibawa oleh penuntut ilmu berupa warisan kenabian. Dan ini menunjukkan rasa cinta dan penghormatan. Maka di antara bentuk cintanya malaikat pada penuntut ilmu dan penghormatannya, dia meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu. Karena seorang penuntut ilmu itu mencari hal yang menjadi sebab hidupnya jagat raya, hidupnya alam semesta dan selamatnya alam semesta. Maka penuntut ilmu agama itu punya keserupaan dan kemiripan dengan malaikat. Karena malaikat adalah orang makhluk Allah yang paling menginginkan kebaikan dan manfaat bagi manusia. Di antaranya adalah para malaikat ini mendoakan mendoakan orang-orang yang beriman yang bersalah dan berbuat dosa. Dan memuji-muji orang-orang yang beriman. Dan membantu orang-orang yang beriman untuk menghadapi setan-setan jadi musuhnya. Dan mereka demikian antusias untuk agar manusia mendapatkan maslahat dan manfaat berlipat-lipat dibandingkan keinginan manusia itu sendiri untuk memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Maka demikianlah keadaan, dan demikianlah keadaan seorang yang menuntut ilmu agama. Mereka punya semangat luar biasa untuk menyelamatkan orang lain dari godaan setan. Maka mereka menginginkan kebaikan bagi para orang-orang yang berilmu agama yang ilmunya ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, semangat untuk berdakwah menyelamatkan manusia dari jalan kesesatan, dari jalan penyimpangan. Itu di antara isi kandungan hadis ini di Bahjatun Nadhirin, dan demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebelum diakhiri, silakan jika ada satu atau dua pertanyaan. Iya, ya orang itu terbaik di passionnya masing-masing, Pak. Orang itu terbaik, jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan passionnya masing-masing. Maka Khalid bin Walid passionnya tidak sebagaimana passionnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, yang tekun belajar kemudian menyebarkannya, passionnya di medan perang, dan dia menjadi manusia yang unggul di sana. Ya, meskipun warisan ilmu yang dia dapatkan tidak sehebat, tidak sehebat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit dan yang lainnya. Namun beliau punya kelebihan di passionnya, di bidangnya, dengan jihadnya. Ya, meskipun beliau sedih juga dengan keadaan itu. Ya, beliau mengatakan kesibukan jihad, beliau satu ketika megang mushaf Al-Quran dan beliau mengatakan kesibukan jihad telah menghalangiku untuk membaca dan menghafalkanmu. Ya, dengan ungkapan sedih. Ya, maka di sisi ini pun beliau tetap punya kesedihan. Ya, tidak mengambil warisan yang banyak dari ilmu karena kesibukannya dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah jalan, dan itu jalan mulia beliau. Memang passion beliau di situ. Jalan mulia beliau adalah di situ. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya perang itu tidak mesti mengantarkan pada kematian. Dan Khalid bin Walid adalah seorang yang setiap senti dari badannya itu ada bekas luka. Setiap senti di badannya itu ada bekas luka. Dari pundak sampai kakinya. Itu semuanya ada bekas luka. Kalau enggak sabetan pedang, bekas panah, kalau enggak tusukan tombak, dan yang lainnya. Setiap senti di badannya, di tangannya, itu ada bekas lukanya. Dari tangan, kakinya, tubuhnya, punggungnya, dadanya, semuanya ada bekas lukanya. Cuma beda-beda saja. Ini pernah, ini bekas panah, yang ini luka pedang, yang ini luka tombak, semuanya bayangkan. Tapi enggak mati di medan perang, beliau matinya di kasur, di tempat tidur. Maka beliau katakan ini celaka Khalid, ini matinya sebagaimana matinya unta. Cuma ngenes di tempat kandangnya saja mati. Maka di manakah kemudian di manakah kesadaran orang-orang yang penakut? Maka orang-orang yang takut jadi medan perang karena takut mati, lah ini yang pengen mati malah enggak mati-mati di medan perang. Kurang apa coba wong seluruh badan dari pundak sampai kaki. Itu semua ada bekas lukanya. Geser dikit bekas luka, geser dikit dia mati besar bekas luka. Enggak mati di medan perang. Matinya di tempat tidur karena karena usianya. Maka ini menunjukkan bahasanya kematian itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas, kita kasih kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi alamin. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.